Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita melanjutkan kajian fikih. Sekarang al-hibah wal-hadiyah. Hibah dan hadiah. Definisinya, sebagaimana dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi, ya Rabbu, habli, berikanlah kepadaku min ladunka, dari engkau, dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Di sini hibah, berikanlah atau memberi. Wa hiya ma'khuzatun min hububir rih ay mururuha. Diambil dari kalimat hubub arih, hubub ya, berlalu ya, arih angin. Dan di sini wa tutlaqu al-hibatu wa yuradu biha at-tabarru' wa tafdil 'ala al-ghairi sawa'un akana bimalin aw a'am bighairihi. Hibah itu digunakan untuk tabarru', tabarru' itu memberikan memberikan kepada orang lain secara cuma-cuma, baik berupa harta ataupun yang lainnya. Wal hibatu fi syar'i, hibah itu secara syariat adalah aqdun, aqdun maudu'uhu tamlikul insan ay syai'an mamlukan li ghairihi fil hayati bila iwadin. Secara syariat, hibah itu adalah akad yang isinya seseorang menyerahkan kepada orang lain kepemilikan, menyerahkan sesuatu sesuatu kepada orang lain untuk dimiliki, fil hayati, saat dia masih hidup, yang memberinya masih hidup, bila iwadin, tanpa ada ganti, tanpa iwad. Itu bila iwad. Jadi orang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk jadi miliknya, dan orang yang memberinya masih hidup dan tanpa ada ganti, itu namanya hibah. Tapi kalau seandainya memberikan manfaatnya saja dan untuk dikembalikan kembali, namanya i'arah. Memberikan umpamanya buku untuk dibaca terus dikembalikan, namanya i'arah. Jadi bila orang membolehkan kepada orang lain manfaat sesuatu, tapi bukan untuk dimiliki dan dikembalikan kembali, namanya i'arah. Tapi kalau seandainya menyerahkan kepada orang lain, dia masih hidup, menyerahkan kepada orang lain barang untuk dimiliki dan dia masih hidup, tapi penyerahannya setelah dia meninggal dunia, itu namanya wasiyah. Sekarang orang menyerahkan apa saja gitu kan, uang, tanah itu kan, dia masih hidup. Ini tanah ini saya berikan kepada si Fulan, tapi kalau saya sudah mati. Jadi di sini penyerahannya setelah dia mati, itu namanya wasiyah. Kan kalau hibah langsung sekarang diambil. Kalau wasiyah nunggu mati dulu gitu kan. Kalau seandainya ada iwad, ada pengganti menyerahkan nih umpamanya buku kepada orang lain, tapi ada gantinya. Itu namanya baik jual beli gitu kan. Baik berupa uang gantinya ataupun barang lain gitu kan. Tapi jelas dengan ganti namanya baik jual beli. Wal hibatul mutlaqatu la taqtadi iwadan. Hibah yang mutlak itu tidak menuntut ada iwad, ada ganti. Sawa'un akanat limislihi aw dunahu aw a'la minhu, baik kepada orang yang selevel dia, sama ngasih ke teman itu kan, atau kepada yang di bawah dia, atau kepada yang lebih atas, lebih tinggi pemimpinnya, atau kepada atasannya, atau kepada orang kaya. Itu hukum asalnya, itu hibah mutlak. Ini adalah hibah yang maknanya khusus itu kan. Jadi apa memberikan kepada orang lain sesuatu untuk dimiliki tanpa ada apa gantinya. Secara khusus maknanya itu. Adapun secara lebih umum hibah itu masuk di dalam juga al-ibro. Ibro itu membebaskan hutang. Maunya si A hutang kepada si B 1 juta. Kata si B kepada si A, udah hutang uang saya yang ada di kamu saya bebaskan milik buat kamu. Itu namanya kan, hibah juga kan? Itu ibro namanya membebaskan hutang. Itu masuk hibah juga. Sedekah masuk hibah juga tapi mengharapkan pahala akhirat dari Allah. Sedangkan hadiah, ada beda hadiah dengan hibah. Hadiah itu ma yalzamu al mauhubalahu an yu'awidahu. Yaitu pemberian yang mengharuskan orang yang diberi itu untuk apa? Untuk ngasih gantinya. Hadiah. Beda kalau hibah itu kan, saya hibahkan barang ini buat kamu. Hibah mutlak enggak menuntut ada gantinya. Tapi kalau hadiah itu digunakan orang ngasih hadiah sama orang kaya. Tapi ada maksudnya. Ingin diganti yang lebih baik, lebih banyak. Itu hadiah. Kalau hadiah itu menuntut ada ganti. Ya. Iya. Jadi ya, jadi kalau hibah itu murni, kayak menghibahkan barang ini kan, udah nggak ada embel-embelnya itu. Tapi kalau hibah, ya itu menuntut ada ganti. Ya ganti itu kan. Di sini nanti ada dalilnya. Hibah itu disyariatkan oleh Allah karena mengandung apa? Ta'lif al-qulub, mengikat hati itu kan. Terus mengikat kasih sayang di antara manusia. Makanya Rasul mengatakan kadang hibah juga, kalimat hadiah digunakan untuk hibah juga, cuma kalau secara khusus hadiah itu maksudnya hadiah disebut hibah kadang disebut hadiah juga, cuma kalau hadiah itu menuntut adanya ganti. Iya, tahadu tahabu, salinglah kalian memberikan hadiah, saling kan ya, tentu saling mencintai. Juga dalam hadis Bukhari, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yusibu 'alaiha. Rasul menerima hadiah dan membalasnya. Membalasnya. Rasul tidak pernah menolak hadiah itu kan. Makanya dimakruhkan menolak hadiah. Rasul mengatakan, "Lau uhdiya ilayya kira'un laqabiltu walau du'itu alaihi la'ajabtu." Seandainya saya dikasih hadiah kira itu apa? Kaki kambing itu kan bawa ini. Kikil itu kan. Bawahnya itu kan. Seandainya saya dikasih hadiah itu saya terima. Kalau diundang untuk makan-makan itu, menunya itu, saya akan datang juga. Rasulullah menerima hadiah juga dari orang kafir, dari Kaisar, dari Muqawqis kan, Muqawqis dari Mesir ya, Maria al-Qibtiyah itu kan. Di sini waqad qabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadiyata al-kufar, faqabila hadiyata Kisra wa hadiyata Kaisar wa hadiyata al-Muqawqis. Kama ahda huwa al-kuffara al-hadaya wal-hibat. Sebagaimana beliau juga memberikan hadiah kepada orang-orang kafir, hadiah dan hibah. Adapun hadis yang di situ Rasulullah, ya, ada iyad datang kepada Rasulullah memberikan hadiah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Aslam ta, apa kamu masuk Islam?" Iyad mengatakan, "La, belum." Kata Rasul, "Inni nuhitu an zabadil musyrikin." Saya dilarang untuk menerima pemberian orang-orang musyrik. Di sini Imam Al-Khattabi mengatakan hadis ini bisa jadi mansukh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerima hadiah dari banyak orang musyrik juga. Di sini yang digabungkan antara menerima hadiah, Rasul pernah menerima, pernah menolak juga kan, digabungkan bahwa kalau beliau menolak itu karena ada unsur dari orang musyrik itu untuk menarik apa rasa simpati beliau kepada mereka. Ini kayak tawadhu itu kan ya, ngasih hadiah ke kita itu kan. itu kan dalam rangka tawadhu itu kan. Ya. Atau umumnya BNPT itu kan. BNPT ngasih hadiah ada maksudnya kan? Ada maksudnya. Nah, itu tawadhu apa enggak boleh itu kan. Apalagi mereka kan kalau apa yang sifatnya memang mereka punya misi. Mereka sudah ngasih hadiah supaya kita ikut mereka terus ketika tidak mau menjaharkan lagi gitu kan. Itu dilarang gitu kan. Hibah sah dengan ijab dan qabul dengan bentuk apa saja. Yang penting dipahami itu sebagai bentuk hibah. Syaratnya di sini ada hibah itu menuntut wahib orang yang memberi, ada mauhub orang yang diberi. Syarat orang yang memberi pertama ayyakuna malikan lil mauhub. Maksudnya syarat pada wahib orang yang memberi mauhub barang yang diberikan ada mauhub lahu orang yang nerima itu kan. Sekarang syarat orang yang memberi adalah pertama dia pemilik barang itu gitu kan. Barang yang dihadiahkan itu milik dia. Kedua, alla yakuna mahjuran alaihi li sababin min asbabil hajri. Dia bukan orang yang dicekal. Bukan orang yang dihajar kan, yang dihajar enggak boleh kan? Jual beli aja enggak boleh. Hibah enggak boleh. Sedekah juga enggak boleh. Kemudian ayyakuna baligon. Dia sudah balig karena orang belum balig, dia belum memiliki ahliyah. Kemudian ayyakuna mukhtaran. Dia orang yang tidak dipaksa. Makanya kalau hadiah tapi ada unsur dipaksa, itu tidak sah. Umpamanya dan pemaksaan itu bermacam-macam. Ikrah itu beraneka ragam, tidak sama namanya. Ikrah dalam masalah ini bukan tentu ikrah dalam masalah lain. Ulama menyebutkan seorang istri takut dicerai oleh suaminya, terus dia menghibahkan sesuatu kepada suaminya, itu sebenarnya dia menghibahkan sesuatu dalam kondisi mukrohah itu kan. Hibahnya tidak sah itu kan. Kan ulama itu ikrah kan? Apa boleh kekafiran dengan gitu? Kan tidak. Jadi ikrah itu beraneka ragam. Dalam satu macam ini disebut ikrah, tempat lain bukan ikrah yang dibolehkan. Kemudian yang selanjutnya syarat orang yang menerima hibah. Orang yang nerimanya pertama ayyakuna mawjudan haqiqatan waqtal hibah. Orang yang diberi hadiah itu ada saat dia masih hibah dilakukan. Kalau tidak ada atau umpamanya ada tapi dalam hukum yang tiada seperti janin, hibah kepada janin. Belum ada kan? Walaupun ada itu kan tapi hukumnya belum ada. Itu tidak sah. Kalau seandainya orang yang dihibahkan itu saat hibahnya itu ada tapi masih kecil atau orang gila, hibahnya sah tapi yang mengambilnya, yang mengelolanya orang walinya itu. ataupun orang lain, tapi yang mau mengurusinya boleh dia mengambilkan. Kemudian syarat barang yang dihibahkan, ayyakuna mawjudan haqiqatan. Barangnya ada. Barangnya ada. Kemudian, ayyakuna malan mutaqawwaman. Barang yang memiliki nilai. Memiliki nilai kalau kayak alat musik gitu kan. Di Islam tidak memiliki nilai. Dihibahkan, tidak sah hibahnya. Kemudian, ayyakuna mamlukan fi nafsihi. Jadi, bisa dimiliki itu kan. Bisa dimiliki. Kalau barang yang tidak bisa dimiliki, tidak bisa dihibahkan. Seperti hibah ikan yang ada di sungai itu kan. Ikan yang apa di laut, burung yang terbang itu kan. Juga menghibahkan masjid. Masjid yang boleh dimiliki kan? Ya. Nggak boleh. Kemudian yang keempat, alla yakuna muttasilan bimilki alwahib ittisala qararin kazzar'i wasyajar walbina dunal ardi. Tidak boleh barang yang dihibahkan itu apa nempel ya. Nempel dengan barang milik orang yang menghibahkan. Dan maksudnya barang tersebut tidak bisa dipisahin. Seperti orang menghibahkan pohon itu kan di tanahnya nggak dihibahkan, pohonnya aja. Maksudnya tapi dengan maksudnya kan nggak bisa. Ya kalau dicabut mati kan. Kecuali kalau menghibahkan apa? Umpamanya kayunya. Kalau pohonnya kan itu nggak bisa. Kalau dicabut mati. Atau menghibahkan. Saya menghibahkan rumah saya ini. Tapi tanahnya enggak. Jadi tapi di sini. Jadi harus dipisahin. Kecuali kalau ini rumah amruk saya hibahkan ini apa. Barangkalnya itu kan. Apa bangunan waktu saya akan ambil itu kan. Itu boleh. Tapi kalau maksudnya untuk ditempati, tapi tanahnya nggak dihibahkan, nggak boleh gitu kan. Kemudian hibah orang yang sakit yang menuju kepada kematian. Kalau orang sakit yang menghantarkan kepada kematian, dan dia menghibahkan suatu hibah, maka hukum hibahnya itu sama dengan wasiat. Sama dengan wasiat. Kemudian kalau dia menghibahkan kepada salah satu ahli warisnya, kemudian dia mati, dan ahli waris yang lain mengklaim bahwa dia menghibahkannya di saat mati menjelang kematian, sedangkan orang yang menerima hibahnya mengklaim bahwa si penghibah itu menghibahkan di saat masih sehat, maka di sini orang yang menerima hibah wajib membuktikan ucapannya. Punya orang, punya ayah itu kan, menghibahkan sesuatu kepada bukan anaknya, kepada saudaranya itu kan, ahli waris. Anaknya sudah nggak ada. Kan. Terus meninggal dunia. Terus si ahli waris yang lain mengatakan bahwa dia menghibahkan itu sejak saat sakit yang menjelang kematian. Terus orang yang menerima hibah mengatakan enggak, dia menghibahkan di saat masih sehat. Maka orang yang menerima hibah wajib membuktikan ucapannya. Dan kalau seandainya tidak bisa membuktikan ucapannya, maka dianggap hibah itu terjadi di saat sakit yang menjelang kematian. Sehingga saksi atau ada surat. Kalau seandainya tidak bisa membuktikan, maka dianggap itu sebagai wasiat itu kan. Sebagai wasiat, hukumnya hukum wasiat yang tidak sah kecuali dengan pembolehan dari ahli waris yang lain. Kan wasiat kepada ahli waris kan enggak boleh. Jadi kalau ahli waris yang lain membolehkannya. Nah, sekarang kalau menghibahkan, orang dalam kondisi kritis menghibahkan sesuatu kepada kepada seseorang itu kan. Kemudian sehat lagi, apa jag-jag, belejak gitu kan. Maka apa? Hibahnya sah. Seperti itu. Iya. Ya, kita celupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.